Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا. Pada pertemuan yang lalu telah kita jelaskan ya, pembahasan tentang isim-isim yang marfu' ya, atau marfu'atul islim ya. Jadi isim-isim yang marfu' ini ada berapa? Ada 7 ya, sab'atun. Jadi isim-isim yang rafa' yang dia akhirnya dommah atau apa saja yang menggantikan dommah, maka dia ada 7. Yang pertama apa? Fa'il. Yang kedua al-maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluhu, atau disebut juga nanti na'ibul fa'il. Kemudian yang ketiga al-mubtada. Yang keempat al-khobar. Ya, nanti biasanya apa itu mubtada, apa itu khobar. Kemudian yang kelima ismu kana wa akhwatiha, isim kana dan saudara-saudaranya. Kemudian yang keenam khabar inna dan saudara-saudaranya. Yang ketujuh tabi'u lil marfu' ya, pengikut ya, isim-isim yang marfu'. Maka ini ada 4 macam. Yang pertama na'at, sifat. Ya, na'at ini sama sifat. Atau ataf ya, nanti disebutkan apa itu ataf. Atau taukid ya, penegasan. Atau badal ya, pengganti. Nah, pada pertemuan yang terlalu kita sudah jelaskan ya, bahwasanya kita sedang membahas apa? Pembahasan fa'il. Apa itu fa'il? Fa'il itu adalah isim, isim yang rafa' ya, isim yang dimarfukan atau yang dirafa' yang disebutkan sebelumnya apa? Fi'ilnya. Ingatkan ya, syarat dia itu fa'il harus ada fi'ilnya sebelumnya ya. Kalau tidak ada fi'il sebelumnya, maka jangan coba-coba untuk ya menyebutnya fa'il ya. Kenapa? Karena syarat dia yang pertama dia isim marfu ya, dia pasti dommah atau yang menggantikannya. Syarat yang kedua, dia harus disebutkan sebelum fi'ilnya ya, sebelum kata kerjanya ya. Jadi kalau dia disebutkan ya isim marfu' tadi ya, atau isim yang dom, isim yang dhamma atau yang menggantikan tadi, disebutkan fi'ilnya setelahnya, nah ini bukan lagi namanya fa'il. Nanti kita akan masuk pada penjelasannya. Ya. Al-fa'il wa ismul marfu', yang pertama syaratnya apa? Isim yang marfu', dhamma syaratnya. atau yang menggantikannya. Yang kedua, ya, syaratnya lah yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya atau kata kerjanya. Fa'ilnya artinya apa? Pelaku. Atau kita bilang apa? Subjek. Ya. Jadi yang namanya subjek ini dalam bahasa Arab dia itu harus dhamma atau yang menggantikannya. Harus dhamma atau yang menggantikan dhamma, atau disebut juga dia kedudukannya rafa. Ya. Kemudian syarat yang kedua, dia disebutkan apa? Badannya sebelumnya apa? Kata kerjanya. Contohnya apa? Qala Nuhun. Ya, misalnya Qala Nuhun. Atau yang kita sebutkan nanti di sini dari contoh-contohnya. Ya. Nah, sudah kita jelaskan juga contoh-contoh dari fa'il. Ya. Bahwasanya fa'il itu ada dua. Ya, dua macam. Yang pertama fa'ilnya itu berupa isim yang tampak, isim yang nyata terlihat. Ataupun ya al-mudmar, ya isim domir atau isim yang disebutkan juga kata ganti. Ya. Adapun secara zahirnya, adapun isim yang tampaknya, fa'il yang tampaknya seperti ucapanmu qoma zaidun. Nah, sekarang kita baca i'rab ya. Qoma, ya, qoma ini fi'il madi. Ya, setuju kita jelaskan fi'il madi, ya. Fi'il madi apa? Kedudukannya mabni ala apa? Al-fathi. Ini hukum asalnya. Ya, fi'il madi mabni ala al-fathi. Nah, nama ya fi'il butuh pada apa? Fa'il. Mana fa'ilnya? Nah, ini yang jadi syaitnya. Apa? Zaidun. Ya, zaidun fa'ilun marfu', fa'il yang marfu', fa'il yang dirafa', yang di dhammah, ya. Wa alamatu raf'ihi, dan alamat rafa'nya apa? Adalah apa? Dhammah, ya. Wa huwa ismun mufrad, dan dia ini adalah isim yang mufrad, ya. Sekarang, ya, kita lanjutkan. Wa yaqumu zaidun. Nah, wa yaqumu zaidun, ya. Yaqumu zaidun ini, ya, fi'il mudhari. Nah, fi'il mudhari kedudukannya apa? Kedudukannya dia mu'raf. Ya, atau dia sekarang ini kedudukannya apa? Marfu'. Kenapa? Karena tidak ada yang menjazimnya, tidak ada yang menasabnya. Oleh karenanya dia asal hukumnya marfu'. Fi'ilun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'i, dan alamat marfu'nya, alamat rafa'nya apa? Dhammah adh-dhahirah 'ala akhirih. Ya. Kemudian Zaidun, ya, kita ingat saja i'rabnya ya. Zaidun apa? Fa'il marfu. Ya, fa'il marfu wa alamatu rafi'i apa? Ad-dhammah adh-dhahirah 'ala akhirih. Sekarang coba, siapa yang mau coba? Wa qama Zaidani. Faddal, siapa yang mau coba? Faddal. Qama. Hah? Qama fi'il madi mabdiun al-fathi. Naam. Zaidani fa'ilun apa? Marfu. Naam. Wa alamat, dan alamat rafa'nya apa? Nah, al-alif. Ya. Zaidani. Naam. Sekarang qama zaiduna. Naam. Sen. Ahsan. Innahu lam dzakar salim. Ya, qama fi'il madi mabni al-fathi, az-zaiduna fa'ilun marfu', ya. Fa'ilun marfu' wa lam rafi'i al-waw, ya, niabatan 'anid dhammah, li'annahu jam'ul mudzakkar salim. Paham ya? Sekarang qama ar-rijalu. Ya, ar-rijalu. Siapa mau coba? Langsung, tidak apa. Ar-rijalu dhammah lainnahu dhammah al-zahirah al-akhiri, lainnahu apa? Isim Isim, isim jamak taksir, ya jamak ya. Dan para laki-laki telah berdiri. Sekarang uqamat Hindun. Uqamat Hindun. Fadal, siapa yang coba? Amniyun ala ala sukun Hasan. Nah, ini qamatnya bisa dua i'rabnya. Qama ya, bisa mabni al-fathi ya, litisali bi ta'anis sakinah. Naam, Hindun fa'ilun marfu' wa lam turfi ad-dhammah adh-dhahirah ala akhirih. Qamat wa qamatil Hindani. Fadhal. Kita coba qamatil Hindani. Fil madi. Naam. Mabni ala. Boleh ala. Hah? Mabni ala ala sukun. Naam. Hah? Apa? Marfu. Walamatu rafi al-alif. Ya, niabatan anid dhamma. Sama-sama. Sen. Yang belum apa ya? Al-hindatu. Ya. Uqamatil hindatu. Apa? Al-hindatu aja langsung. Ad-dhamma. Jama' Mu'anasis Salim ya. Al-Hunudu sudah ya. Ini apa? Jama' apa nih? Al-Hunudu jama' taksir. Sekarang akhuka. Waqama akhuka. Waqama akhuka. Waqama. Naam. Naam. Akhuka. Hah? Ismal khamsah. San. Terus aku mudhaf ya, ingatkan nih Bismillahirrahmanirrahim, sama aku mudhaf wal kaf mudhafun ilaihi ya. Fadal, jadi kalau jelasnya aku ya, aku ka ya, fa'ilun marfu' ya, wa lam tarfihi ya al waw ya, niyabatan anid dhammah ya, li'annahu min apa? Min asma'il khamsa. Akhu mudhaf wal kaf dhamirun muttasilun mabniun al-fathi ya, fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Ini kalau ilmu matinabnya, tapi kalau mau inginnya akhu mudhaf wal kaf mudhafun ilaih. Sekarang gulami terakhir, qama gulami. Fadhal. Naam. Ad-dhamma. Ad-dhamma muqaddara. Mana min dhuriya? Mana min dhuriya? At-tiqal. Ahsan. Ya. Sekarang kita mulai baca. Ya. Anwa'ul fa'il. Ya, sekarang macam-macam al-fa'il al-mudmar. Macam-macam fa'il yang mudmar. Qala wal mudmaru isna asyara. Ya. Adapun isim yang ya, kata ganti ini, dia ada 12. Ya, ada 12 macam. Nahu qawlika, sebagaimana ucapanmu. Darabtu wa darabna wa darabta wa darabti wa darabtuma wa darabtum wa darabtunna wa daraba wa darabat wa daraba wa darabu wa darabna ya. Sekarang ya, ini isim atau domir kata ganti. Nah, domir kata ganti di sini domirnya apa? Muttasil ka munfasil? Muttasil ya, domir yang bersambung ya. Darabtu, aku telah memukul. Darabna, kami telah memukul. Darabta, engkau telah memukul. Darabti, engkau perempuan telah memukul. Darabtuma, ya, kalian berdua telah memukul. Darabtum, ya, darabtum, mereka banyak telah memukul. Darabtunna, mereka perempuan banyak telah memukul. Daraba, dia memukul. Darabat, dia perempuan telah memukul. Daraba, ya, mereka berdua telah memukul. Darabu, mereka banyak telah memukul. Darabna, mereka perempuan banyak telah memukul. Nah, sekarang kita pelajaran i'rabnya, ya. Ana contohkan, ya. Darabtu, ya. Darabtu, ya. Daraba, ya, fi'il madi, ya. Fi'il madi mabniyun 'ala sukun, ya. Litisari bi dhamir rafa' al-mutaharrik, ya. Wa ta, apa ta ini? Dhamirun muttasilun mabniyun 'ala apa? Mabniyun 'ala dhammah fi mahalli raf'in fa'il, ya. Nah, ulangi biar kita paham. Lihat ini harokatnya, dorob, ya, dorob, sukun kan, doroba, ya, asalnya doroba, tapi karena dia bersambung dengan domir ta mutaharrik, ya, dorob tu ini, mita mutaharrik, dorob tu, itu nggak punya buku ga? Ini terjemahannya nah. Ya, sekarang kita ulangi. Ya, darabtu. Ya. Darabtu. Ya. Darab, ya. Asalnya daraba. Ternyata dia bersambung dengan dhamir muttasil, ya, yang bermakna, ya, saya berbicara, ya, dhamir mutakallim, ya. Dhamir tunggal, dhamir mufrad mutakallim, ya. Karena bersambung, ya, dalam bahasa Arab tidak boleh, ya, cari saja bahasa Arab itu aslinya. Tidak boleh huruf kalau empat itu semuanya berharokat, pasti harus disukun satunya. Ini kalau bahasa Arab aslinya. Tapi kalau bahasa Arab ambilan, ya, atau ngambil dari bahasa Arab atau yang itu serapan, bahasa Arab serapan dari bahasa asing, entah bahasa Persia, entah bahasa apa, maka biasanya tidak lagi dipakai kaidah ini. Tapi kalau kaidah bahasa Arab, ya, dia tidak boleh empat huruf nih, do, ro, ba, ta, ya, tidak boleh semuanya berharokat. Ya, tidak boleh untuk menyebutnya doro batu. Pasti nanti disukun, ada disukun. Nah, sekarang yang disukun ini, ya, fiilnya. Dorobtu, ya. Doroba fiil madi. Ya, doroba fiil madi, ya. Kenapa? Karena dia sifatnya lampau telah. Ya. Ya. Mabni apa? Mabni, dia mabni atas. Atas sukun, kenapa? Karena bersambung dengan tak tadi, domir rofa mutaharik, domir rofa, domir yang marfu yang berharokat. Ya, lihat, kalau domir rofa yang tidak berharokat atau sukun, harokatnya sukun, maka apa? Baknya diharokati. Ya, baknya diharokati. Tapi tetap, ya, nanti membacanya, ya, bahwasanya fi'il madinya, ya, mabni ala sukun juga. Nah, sekarang mabni ala sukun, ya. Ta, tu ini tu, ya, dorob tu. Tu ini apa? Domir muttasil. Ya, ingatkan domir apa? Irobnya tu, na, ta dan seterusnya. Ti, tuma, domir muttasil. Mabniun apa? Mabniun lihat akhirnya mabniun ala dhammah, ya. Mabniun ala dhammah, ya. Fi mahalli, ya. Dalam keadaan dia kedudukannya apa? Kedudukannya marfu, ya, padahal dia mabni, tapi kedudukannya apa? Kedudukannya dia sebagai pengganti, ya, pengganti dari fa'il yang marfu. Sudah paham ini? Pahami? Sekarang coba siapa yang mau ikra i'rab darabna? Fadal. Saya mau. Fadal. Darabna. Dibantu insyaallah. Fi'il madi mamniun ala sukun, Hasan. lam hal mi'rab ya, tidak ada kedudukan dalam i'rab dia. Wa na, na jangan naik, jangan fa'il, langsung nobir domir. Na domir muttasil mabni ala siapa tuh? Mabni ala su nasukun ya, mabni ala sukun. Lihat akhirannya sukun enggak? Mabni ala sukun ya. Na bukan na yang harokat itu, tapi alif itu. Alifnya disukun itu. Na ya. Domir muttasil apa tadi? Mabni ala sukun, nam fi mahalli raf'in, dalam kedudukan rafa dia apa? Dia itulah fa fa'il. Naam. Betul. Siapa lagi mau coba? Naam. Darabta. Fi madhi mabni ala sukun. Hasan, litisal bi dalam mutaharrik. Ta. Ahsan ya, domir muttasil fi mahal domir muttasil mabniun ala fathin, ini mabni al fathi ya, dia mabni dia selama-lamanya dia fathah ya, tetap dia fathah fi mahalli rafin apa fa'il. Betul. Saya mau coba dorobti, mau coba dorobti, siapa mau coba dorobti? Mudah ini, ta'inya jangan sunti. Domir domir tasil mabni mabni al kasrah kan, kasrah kan ini ti, jadinya mabni al kasrah terus fi mahalli, fi mahalli raf'in, ingat kan dalam keadaan ya, dalam keadaan dia kedudukannya apa? Kedudukannya dia rafa apa fa fa'il dia, ingat kan ti nya ini fa'il ya. Jadi fi'il itu harus ada fa'ilnya. Kata kerja harus ada subjeknya. Tidak mungkin kata kerja berdiri sendiri. Ya, perbuatan berdiri sendiri tidak ada. Misalnya ada perbuatan memukul. Pasti tanya siapa yang memukul? Oh, ternyata dia. Oh, ternyata kamu. Oh, ternyata saya. Oh, ternyata kami. Ya, ini namanya kata ganti. Ya, harus ada fa'ilnya. Darabtuma. Ini agak susah ini. Saya mau coba dua kali i'rabnya nih. Darabtuma. Hah? Ya, tuma, tuma, fiil, tuma, domir, domir apa? Domir muttasil, nabdin al-dom, fi mahalli raf'in, fa'il. Maknya, maknya apa? Saya bisa nyebut, hah? Malil imad, ya. Ma itu bukan ma lil imad, al alif lil imad. Ma nya apa? Hah? Oh isan, naam. Mam lil imad, alif lil tasnia, san. Darabtum. Coba darabtum. Hah? Naam. Dafam da damir mutam tahrik, naam. Naam. Alamatul jamasan ya. Darabtum yani darab ya, daraba fil madi mabni ala sukun litisal bi damir rafa mutahrik ta atau tu ya. Damir muttasil mabniun al dam. Ini dipisah nih, mabni al dam ya fi mahalli raf'in fa'il wa mim. Mim itu alamat jamaknya, membedakan, membedakan ya antara jamak ya, antara tasniyah ya, ya antara tunggal ya, jamak ya dua orang atau tunggal. Darab tunna, ini agak mudah ini. Tunna. Naam. Mabniyan ta dhamir muttasil mabniyan ad-dham fi mahalli maf'in fa'il wa nun alamat lil lil inas ya, alamat perempuan ya, alamat perempuan jamak. Naam. Doroba mudah ya. Dorobat, sekarang dorobat. Dorobat sudah tadi ya? Ya. Belum ya? Coba dorobat. Irob dorobat. Coba mau irob dorobat. Tadal. Naam. Al-madi. Naudin al-fat. Naam. Litisal. Litisali bi. Bita' ta'nisa kinah. Terus. Terus. Wata' ta'nisa kinah. Domir mutasil. Mabniin ala sukun. Fi mahalli raf'in. Fa'il. Ya. Mahalli raf'in apa? Fa'il. Terus. Wadaraba. Daraba. Hah? Saya coba daraba. Daraba. Al-alif apa? Al-alif domir mutasil. Mabniin ala sukun. Ya. Fi. Apa? Mabni ala sukun fi mahal ruf'in fa'il ya. Darabu waw ya. Ini alif alif alif tasniyah. Bedakan dengan alif al-imad. Ya, kemudian waw darabu, waw ini waw jamaah, dhamir muttasil. Ya, waw jamaah, dhamir muttasil. Ya, fi mahalli ruf'in fa'il. Wal alifnya apa? Alif apa nih? Alif fariqah. Ya, alif fariqah ini artinya alif yang membedakan antara waw asli dengan waw jamak. Ya, ada nanti ya, seperti ya da'a atau da'u apa yad'u ya, yad'u. Kalau yad'u pakai alif berarti jamak. Kalau yad'u tidak pakai alif berarti apa? Berarti mufrad. Ahsan. Darabna terakhir. Darabna fi'il madhi mabniun 'ala sukun ya wa na. Naba naba nih. Na naba. Jama' ya. Jama' lil inas ya. Fi mahalli dhamir muttasil ya mabniun al fati fi mahalli raf'in fa'il. Ya. Nanti ya kita penjelasannya ya pada pertemuan yang berikutnya. Sekarang mau dikasih PR enggak? Ini yang senang PR katanya. Dikasih enggak? Hah? Hah? Sekarang ya PR-nya yang pertama ya, jadikan setiap isim dari isim-isim yang di bawah ini sebagai fa'il ya dari dua jumlah kalimat ya. Yang pertama fi'il madhi, yang kedua fi'il mudhari ya. Terserah fi'ilnya apa saja ya. Jadikan ya seluruh isim dari isim-isim yang di bawah ini ya. Seluruh isim yang di bawah ini ya fa'il dari dua jumlah kalimat ya. Kita ambil yang mudah-mudah saja. Abuka, yang pertama abuka ya, jadikan dia fa'il. Yang kedua sudah abuka ya, jadikan fa'ilnya. Gimana? Ya. Jadi fi'il, pertama fi'il madi, yang kedua fi'il mudhari. Yang ketiga, yang kedua shodiquka. Ya. Situ ada itu. Situ ada. Cari latihannya. Shodiquka. Ya. Latihannya coba cari. Yang kedua shodiquka. Terus. Terus cari latihannya. Nah, itu nah latihannya. Latihan yang pertama. Ya, abuka yang pertama, yang kedua shodiquka. Ya, bukannya ayahmu, shodiqukannya apa? Saudaramu. Yang ketiga at-tujaru. Ya, at-tujaru ini jamak kah atau tidak jamak nih? Hah? Jamak lah. At-tujaru artinya para pedagang. Yang keempat al-mukhlisuna. Ya, yang keempat al-mukhlisuna. Yang terakhir, yang kelima, kita lima aja. Ibni. Ya, ibni al-mukhlisuna, orang-orang yang ikhlas. Yang kelima, ibni, ya, anakku. Sudah? PR yang kedua. Ya. PR yang kedua, ya. I'rab. Ya. Hadara Muhammadun. Ya, hadara ada itu. Ya, hadara Muhammadun ada paling bawah. Paling bawah coba. Hadara Muhammadun. Ada. Yang kedua, safara al-murtada. Ya. Safara al-murtada. Dah dua ni aja. Fadal. Nanti pada pertemuan berikutnya kita, ya, kita tidak nilainya tapi langsung dibaca, ya, dari PR tadi. Insyaallah. Subhanallahi wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Boleh sekali untuk antum.